Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي رحمني الله وإياكم، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kalau kita perhatikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berpuasa, maka kita dapatkan di penghujung ayat dari beberapa ayat tentang hukum-hukum puasa, Allah ingatkan dari sebuah hikmah disyariatkannya seorang hamba untuk berpuasa. Setelah Allah mengingatkan yuridullahu bikumul yusra ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini adalah penghujung ayat setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang beberapa permasalahan hukum-hukum puasa. Allah tutup dengan menyatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu yang mudah untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang menyulitkan untuk kalian. Dan untuk kalian sempurnakan hitungan dari bilangan puasa, dan untuk kalian agungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Di penghujung ayat Allah katakan semoga kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ada penyebutan fi'il mudhari' yang menunjukkan Sebuah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur dan menjaga sifat yang mulia ini sepanjang kehidupan kita. Dan asyukru, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Wajar apabila para salaf mengingatkan bahwasanya asyukru merupakan setengah dari beragama. Asyukru nisfuddin. Bersyukur kepada Allah merupakan setengah dari agama. Dan bahkan sangat banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tutup di penghujung ayat dengan menyatakan la'allakum tashkurun atau la'allakum tashkurun. Maka benar apa yang dikatakan oleh para salaf bahwa syukur itu merupakan setengah dari agama. Dan amalan yang besar ini, sekiranya seseorang menghabiskan semua umurnya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan bisa menggantikan dari anugerah ataupun karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadi sebuah pelita atau laksana pelita yang bisa terpantulkan secara utuh ketika mengena kaca di hadapan kita, yang bisa memantul sedemikian sempurnanya dari cahaya yang mengena dari depan kaca. Sehingga diingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melakukan ibadah yang sedemikian besar, beliau katakan bahwasanya aku dimasukkan syurga, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan aku ke dalam syurga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, amaliyah apapun yang dilakukan manusia tidak akan bisa menggantikan anugerah dari karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, wajar apabila Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita untuk bersyukur, dan Allah tidaklah pernah membutuhkan syukur kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, sekalipun Allah tidak pernah membutuhkan syukur seorang hamba. Bahkan sekiranya semua makhluk dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita yang mengambil kemanfaatan, kebahagiaan dari rasa syukur atau perbuatan syukur yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meringkaskan kajian kita tentang makna syukur, sebuah definisi ringan disebutkan oleh beberapa para salaf. Di antaranya yang sangat sederhana adalah definisi yang dinukilkan oleh sebagian para ulama, Ibn Rajab dan yang lainnya, Irfanul Ihsan. Kesadaran seseorang untuk mengakui anugerah dan kebaikan. Tentunya dari definisi yang sangat sederhana ini sudah tergambar di benak kita, terbayang bahwa alangkah sombongnya seseorang ketika seorang ada yang berbuat baik terhadapnya, tapi dia mengingkari kebaikan saudaranya. Dan bagaimana marahnya seseorang ketika apa yang telah dia lakukan dari kebaikan dan beragam kebaikan tidak mendapatkan balasan yang setimpal, atau sebuah interaksi timbal balik yang lebih baik dari orang yang mendapatkan perhatian. Ini dalam kehidupan sesama kita, sesama makhluk, yang mana perbuatan baik yang mereka lakukan ada kalanya muncul karena ambisi-ambisi yang lainnya, atau tendensi-tendensi yang lainnya, atau keinginan-keinginan yang lainnya dari orang yang diharapkan ketika dia memberikan kebaikan kepadanya. Lalu bagaimana antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana durhakanya seorang manusia, bagaimana sombongnya seorang manusia? Sekian banyak anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi sedikit syukur kita kepadanya. Wajar apabila Allah Subhanahu wa taala menyingkap ataupun mengabarkan kepada kita apa yang mendominasi dari kehidupan umat manusia yang jauh daripada bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa qalilun min ibadish syakur." Sedikit dari kalangan para hamba-Ku yang senantiasa bersyukur. Qalil, dalam keadaan setiap saat tidak pernah kita terlepaskan dari curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang selalu bersama kita, yang dengannya ada kehidupan dan kita bisa menikmati kehidupan, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita. Satu nikmat yang Allah berikan, belumlah nikmat-nikmat yang lainnya, dan sangat wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sekiranya kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membilangnya atau menghitungnya, siapapun dia. Perhatikan berikut ini tentang apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama, arkan syukur, rukun-rukun dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari rukun-rukun syukur ini kita bisa memahami bagaimana definisi yang menyeluruh tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'tiraf bin ni'mati biqalbihi. Pengakuan hati seorang hamba tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ada padanya merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perihal ini bisa memilahkan atau terpilahkan mana yang muwahhid dan mana yang kufur ataupun musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika tiba-tiba turun hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asbaha minan nas syakiran wa minhum kafir." Hujan ini dikatakan oleh Nabi, ada sebagian manusia yang bersyukur kepada Allah, tetapi ada sebagian yang lainnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syakir, yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang hatinya mengakui bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa apa yang dirasakan saat itu merupakan anugerah yang datang dari Allah dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Allah katakan, apa yang ada pada kalian dari nikmat apapun, "Wa ma bikum min ni'matin ini nakirah. Nakirah. Kata-kata ni'matin dalam bahasa Arab dikatakan nakirah. Indefinitif. Artinya mencakup semua kenikmatan. Apa yang kita rasakan, apa yang ada pada kita, kata Allah, faminallah, datang darinya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan dengan hati yang seperti ini akan mengikis kesombongan dan akan semakin memudahkan jalan baginya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas akan kita dapatkan sebuah langkah kehidupan yang berbeda dari orang yang benar-benar hatinya selalu mengakui bahwasanya apa yang datang dari nikmat yang Allah anugerahkan, kesemuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang selalu merasakan bahwasanya kenikmatan yang ada padanya tidak terlepas, atau bahkan mungkin selalu menyatakan, ini datang dari upaya yang aku lakukan. Semakin berkurang iktiraf pengakuan hati seorang hamba, maka akan semakin membesar kesombongan dalam hati orang ini. Dan nanti pada perjalanan berikutnya akan semakin sulit untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin kuat pengakuan bahwa nikmat yang ada datang dari Allah, akan semakin mudah untuk menempuh kehidupan ini dan menyempurnakan rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ketika seorang meyakini bahwasanya apa yang datang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika hati yang sudah demikian terbentuk, maka berikutnya nanti dia akan menjadikan nikmat Allah sebagai wasilah yang mengagumkan, wasilah perantara untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah yang lebih besar dari sekedar nikmat yang sekarang dirasakan, yaitu kenikmatan apa yang telah Allah janjikan setelah kenikmatan kehidupan dunia ini. Wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ringan ketika melepaskan seluruh hartanya di saat-saat tertentu. Wajar apabila Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melepas seluruh hartanya pada saat-saat tertentu. Ini kekuatan hati untuk mengakui bahwasanya itu adalah milik Allah yang kemudian Allah anugerahkan. Makanya kita lihat biografi para ulama menakjubkan langkah kehidupan mereka. Laits Ibn Sa'd Al-Fahmi, muhaddis tentunya yang kita tahu, bagaimana beliau adalah orang yang sangat kerim, orang yang sangat kerim, sangat mulia, dan sangat suka untuk membantu para sahabat-sahabatnya dari kalangan para ulama. Suatu saat beliau melepaskan hartanya, kadang-kala beliau itu berinfak untuk para sahabatnya dari kalangan para ulama. Ada kalanya 600 dinar, 6.000 dinar, 60.000 dinar, bahkan kalau dihitung ada kalanya hingga dalam kisaran rupiah kita mencapai 600 miliar dia keluarkan untuk para sahabatnya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau ini tidak pernah bisa membayar zakat di akhir tahun. Kenapa demikian? Karena hartanya tidak mencapai nisabnya, habis sebelum masa putaran harta itu, yaitu masa haul dari harta. Kenapa hal ini mereka sanggup lakukan? Sebagaimana yang kita katakan tadi, dimulai dengan kuatnya rukun yang pertama, hati yang mengakui bahwa ini adalah milik Allah, Allah anugerahkan untuknya, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua dari rukun syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tahadduts biha wath-thana'a 'alal mun'im, senantiasa lisannya sebagaimana hatinya mengakui, maka demikian pula lisannya senantiasa mengakui dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang Allah limpahkan. Dan perlu kita ingat, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai dari ucapan lisan seorang hamba, melebihi seorang hamba ketika senantiasa mentasbihkan Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mencintai seorang hamba untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ada kalanya memuji orang lain, sebagaimana yang kita isyaratkan, ada kalanya munculnya atau adanya kepentingan atau tendensi yang lainnya sehingga dia memuji saudaranya. Oleh sebab itu, dan ini kondisinya tentunya atau tidak bisa dibandingkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba untuk hamba ini memuji dan mentasbihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diucapkan dari lisan seorang muwahhid yang selalu memuji kepada Allah fadilahnya, keutamanya demikian besar. Satu contoh, zikir yang insyaAllah para ummahat dan para akhwat menghafalkannya, dan juga demikian para ikhwah. Dua kalimat khafifatani yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan, tetapi thaqilatani sangat berat timbangannya di mizan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah. Ini salah satu contoh. Belumlah kita melihat bagaimana keutamaan-keutamaan yang sifatnya at-tahadduts بها والثناء على المنعم, yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya ini telah dibahas pada kajian fiqh ad-du'a wal adhkar, fiqh tentang doa dan zikir-zikir. Dan keutamanya sangat besar tentunya, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, rukun yang ketiga, taskhiruha fi ta'ati musdiha wal mun'im biha, senantiasa berupaya untuk menjadikan ragam kenikmatan yang ada padanya sebagai jalan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan beragam kenikmatan. Secara ringkas, subhanallah, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada badannya tidak akan berubah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bagaimana berinteraksi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabiullah Sulaiman dengan kekuasaan yang demikian besar dan dengan kekayaan yang demikian besar, beliau katakan liyabluwani ashkuru am akfur. Kesemuanya untuk menguji aku, akankah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, dia adalah orang yang paling kaya tetapi dia adalah orang yang paling zuhud. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, yang sehingga kala itu syaitan ingin mengujinya dan Allah izinkan. Setelah sebelumnya merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang banyak, anggota keluarga yang banyak, dan beragam kekayaan yang Allah anugerahkan, kemudian setelah itu menghilang satu persatu sehingga sampai pada tingkatan tidak ada yang lebih fakir melebihi beliau, sehingga pada tingkatan tidak hanya ditinggalkan oleh kaumnya, bahkan terakhir dia pun meminta istrinya untuk meninggalkan dirinya, yang kemudian dikembalikan semuanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian puluh tahun penyakit yang beliau derita, tadi tidak pernah terucapkan sedikit pun sekalipun keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat yang seperti itu selalu mengingat nikmat yang sedemikian banyak sebelumnya, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah kembalikan dan Allah lebihkan anugerah Allah dengan kesembuhan dan beragam kenikmatan setelahnya. Dan nanti kita akan bahas dalam poin yang berikutnya tentang keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperhatikan, kalau kita perhatikan semua keadaan para nabi, pada posisi apapun mereka yang terbaik. Benar memang mereka seorang nabi, tapi pelajaran besar bagi kita, cobaan demikian berat pada mereka. Makanya Allah katakan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, i'malu ala Dawud syukrah. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepuasan yang telah Allah anugerahkan kepada Nabiullah Daud kekayaan dan yang lainnya. Dan setelah itu Allah ingatkan, wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dikatakan oleh Abu Abdurrahman beliau katakan, as-salatu syukrun was-siyamu syukrun wa kullu khairin ta'amaluhu lillahi syukrun. Salat adalah bentuk rasa syukur, puasa adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, bahkan semua bentuk kebaikan yang kalian lakukan untuk Allah itu adalah bentuk rasa syukur seorang hamba. Dan sebagaimana yang kita ingat bahwa kemampuan untuk kita melakukan kebaikan itu adalah kenikmatan dari Allah yang juga wajib untuk kita syukuri. Tidak ada sedikit pun yang bersifat kebaikan, apakah urusan duniawiyah ataukah urusan ukhrawiyah, kecuali kesemuanya adalah kenikmatan yang harus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disempurnakan oleh para ulama dari tiga rukun syukur kepada Allah ini, ada dua sifat yang membingkainya. Sebagian para ulama menggabungkan menjadi lima rukun syukur kepada Allah. Sebagian para ulama menyatakan dua sifat ini adalah yang membingkai ketiga rukun syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-khudu', tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-hubb, kecintaan, mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita, bukan untuk tasybih, menyerupakan, karena memang tidak akan mungkin untuk kita serupakan. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi sebagai bayangan bagi kita, dan kita bisa mengukur sejauh mana yang ada pada kita. Orang ketiga dia mendapatkan tidak hanya interaksi yang baik, tetapi dia selalu memperhatikan. Dia berikan sebagian dunia yang ada padanya kepada saudaranya. Secara fitrah, orang yang diperhatikan ini akan tumbuh rasa cinta kepada orang yang memperhatikannya. Ini fitrah watak kita yang tidak mungkin setiap kita untuk menghindar. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, semakin dia berbuat baik kepada kita, kita pun akan semakin cinta kepadanya. Ini perihal yang manusiawi. Plus kondisi berikutnya ada kalanya orang ini akan tunduk kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Akan ada perhatian yang berlebih tentunya dari orang yang selalu memperhatikan dirinya. Ini wajar. Dan kita katakan itulah kehidupan kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, hubungan seorang hamba dengan Allah tentunya lebih daripada apa yang kita gambarkan. Lebih dari apa yang kita gambarkan. Sehingga beliau katakan, ketika beliau menyebutkan tiga rukun daripada syukur kepada Allah ini, beliau tutup dengan menyatakan, wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan. Hatinya penuh rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar terpenuhi hatinya rasa cinta kepada Allah yang mengalahkan dari semua bentuk cinta. Dan diikuti anggota tubuh yang akan tunduk sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kita isyaratkan tadi, ketika seorang sadar akan kenikmatan yang Allah berikan dan sekian banyak, tentunya sebuah kewajiban untuk semakin besar rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mencintai Allah. Tapi itulah yang ada kalanya kurang kita perhatikan dan kurang terukur dalam kehidupan kita. Kita selalu memperhatikan keadaan orang lain ataupun saudara kita yang berbuat baik untuk kita, tapi kita kurang mengukur apa yang harus kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita. Tapi ketika bersyukur seorang hamba, keutamaan dan kebahagiaan ada pada hamba ini. Allah akan anugerahkan kebaikan yang lebih besar dari apa yang segera dilakukan oleh seorang hamba. Oleh sebab itu dua sifat, yaitu mahabbatan, kecintaan kepada Allah, dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membingkai tiga rukun syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda tentunya hanya dengan pujian. Kalau dalam bahasa Arab, ada kata hamidah, ada kata madaha. Hamidah memuji, yang diiringi tentunya dengan kecintaan yang sepenuhnya kepada Allah, atau diiringi dengan kecintaan. Itu hamidah, dia memuji. Al-hamid artinya apa? Ia memuji. Beda halnya dengan kata-kata al-madih atau madah. Dalam bahasa kita dikatakan menyanjung atau memuji, tetapi maknanya lain. Kata-kata madah berisi sanjungan, tetapi belum tentu ada cinta. Kadang-kadang kita menyanjung orang lain karena kelebihan apa yang ada padanya, tapi belum tentu ada cinta pada kita. Itu sanjungan. Tapi hamidah, pujian yang berisi kecintaan atau yang bermakna di sana kecintaan yang sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa memahami ada kalanya seseorang itu memuji kepada Allah, tetapi dia tidak memahami bagaimana memuji kepada Allah. Yang ada hanya seperti ucapan seorang yang menyanjung. Sehingga pujian sebanyak apapun yang dia lakukan tidak memiliki arti dalam kehidupannya. Tidak ada ruh, karena dia tidak memahaminya. Coba kita lihat sebagian di jamaah zikir mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah bihamdi, ada kala dipimpin secara berjamaah diucapkan sekian ratus kali. Mengingat keutamaan yang demikian besar, tetapi subhanallah tidak menjadi warna dalam kehidupan berikutnya. Ketika dia mengikuti zikir itu sebagai seorang artis, kembali pada kehidupannya seorang artis, kembali kepada aktivitas yang sebelumnya, tidak ada warna, tidak ada sesuatu yang membias dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Tidak hanya sekedar ruh ibadah yang dia lakukan jauh dari harapan, tetapi bahkan dia tidak memahami bagaimana memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hakikat memuji kepada Allah. Karena memuji kepada Allah, ketika dia faham, itu adalah bentuk syukur yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, wa afdhalu syukr alhamd, Dan syukur yang paling utama adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang paling utama adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa memahami bahwa pujian yang benar dari seorang hamba benar-benar akan menjadi warna berikutnya. Karena dia tahu, dia memuji benar-benar dengan pujian yang disadari dari hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, sehingga ucapan lisannya sedemikian besar maknanya dan keutamaannya. Ini yang harus kita ingat. Berikutnya, menunjukkan bagaimana besarnya makna bersyukur ini, ada hal yang sangat menakjubkan. Kita katakan ini adalah hal yang sangat aneh tetapi menakjubkan, dan pada sisi yang lainnya tentunya sangat membahagiakan, yaitu syukur merupakan salah satu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, syukur merupakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nama Allah di antara nama-nama yang Allah kabarkan yaitu Asy-Syakir dan apa? Asy-Syakur. Sebagaimana firman Allah seumpamanya ketika seorang selesai tawaf, kemudian salat dua rakaat, kemudian menuju ke Safa dan Al-Marwah, sebelum dia sa'i, apa yang dia baca? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan. Apa menghujungnya? Fa inna Allaha syakirun alim. Ini ketika kita akan sa'i. Banyak orang sa'i sekedar seperti olahraga, ya, selesai putar. Yang ada dalam hatinya kapan selesainya, ya. Tidak menikmati ibadah. Jadi selesai ibadah baru dia merasakan plong, lepas dari penatnya seakan-akan ibadah yang dia lakukan. Allah musta'an. Perhatikan ayat ini. Allah tutup dengan menyatakan fa inna Allah, sesungguhnya Allah syakirun, Maha bersyukur. Subhanallah. Apa artinya? Demikian pula ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, inna Allah ghafurun syakur, yang sangat dan sangat bersyukur. Apa maknanya? Kenapa Allah memiliki nama ini? Dikatakan oleh para ulama, makna syukur dari sifat Allah ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya dengan lipatan balasan yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba sekecil apapun, ketika amalan yang dia lakukan tegak dalam bentuk keikhlasan, atau tegak di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syukur Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Coba perhatikan salah satu contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika bainama rajulan yamshi fashtadda 'alayhi al-'atash, seorang lelaki yang berjalan kemudian dia mengalami keletihan dan kehausan yang amat sangat, kemudian dia turun ke sungai atau turun ke sumur, fasyariba minha, kemudian dia meminum air dari sumur itu. Ketika dia keluar, فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْحَثُ, dia berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan. Ia mengeluarkan lidahnya dan menjilat debu yang ada ataupun tanah yang ada di hadapannya. Anjing yang kehausan. Maka seorang pemuda ini berpikir, merasakan bagaimana dia tadi merasakan keletihan dan kehausan, kemudian terbayang bagaimana hausnya seekor anjing ini. Kemudian, فَمَلَا خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقَى فَسَقَى الْقَلْبِ فَسَقَى الْكَلْبِ. Maka orang ini, perhatikan, turun ke sumur itu, kemudian lepas salah satu terompahnya, kemudian ambil air dengan terompahnya, kemudian dia gigit terompah itu dengan giginya, kemudian dia naik dengan tangannya untuk kembali ke tempat semula agar jangan tumpah air itu. Dia gigit dan tangannya dia gunakan untuk menanjak, untuk naik. Kemudian dia datangi anjing itu dan diberikan air itu kepada anjing itu, diminumkan kepada anjing itu. Kemudian apa dikatakan oleh Nabi? Fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya. Subhanallah, Allah bersyukur kepadanya. Bagaimana bentuk sifat syukur yang Allah berikan kepadanya? Faghfaralah, maka Allah pun berikan ampunan kepada pemuda itu. Ini salah satu makna syukur dari Allah, atau syukur yang merupakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Membalas amalan yang sangat sederhana dengan balasan yang sedemikian besar. Bahkan ada kalanya Allah iringi dengan ampunan, tidak hanya pahala. Bahkan kata para ulama, di antara bentuk bagaimana luasnya syukur Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ada kalanya memberikan balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang kafir di kehidupan dunia. Ini disebutkan demikian oleh para ulama. Dan itulah yang kita lihat sebagai balasan yang Allah segerakan dari balasan dunia, tetapi azab yang menantinya di kehidupan akhirat berikutnya. Orang kafir yang berbuat baik ada balasannya dari balasan kebaikan. Dan ini dikatakan oleh para ulama, bagaimana luasnya syukur Allah subhanahu wa ta'ala, sifat syukur Allah kepada para hambanya. Tetapi balasan bagi orang kafir sifatnya dunyawiyah dan Allah segerakan. Dan itu mungkin jawaban bagi kita, kok kenapa ada kalanya kegiatan sosial, bila seorang yang dikatakan sebagai orang yang paling kaya di dunia, dia keluarkan seperempat daripada kekayaannya atau setengah dari kekayaannya, kok merasakan tidak adanya kerugian atau bahkan sedemikian mudahnya mereka lakukan perhitungan mereka, dan bahkan sebuah pengakuan yang ada pada mereka bahwa dengan apa yang mereka lakukan, mereka mendapatkan hasil yang berlebih. Pernah suatu saat ada salah seorang dari keturunan non muslim, dia Konghucu, dia Buddha, dia aktif dalam bulanan dan tahunan untuk mengeluarkan 10% dari apa yang dia miliki, dia sumbangkan di masjid-masjid dan yatim piatu khusus di Aceh. Ketika ditanya, dia merasakan tidak hanya dari nilai sosial tentunya, tapi dia jujur, dia katakan, dengan apa yang saya lakukan, bisnis saya yang pertama lancar, tidak pernah saya mengalami kerugian, bahkan grafiknya selalu naik, katanya. Tidak merasakan kerugian dari apa yang dia keluarkan. Hal ini dibenarkan oleh para ulama. Tetapi apa yang Allah berikan dari sesuatu yang sifatnya duniawiyah, yang harus kita ingat, bukan tanda bahwasanya Allah mencintai hamba itu. Itu sekedar balasan duniawiyah yang Allah segerakan, dan tentunya balasan yang sifatnya duniawiyah yang harus kita ingat itu sangat-sangat, tidak hanya sangat kecil, tetapi memang tidak akan bisa dibandingkan dengan balasan yang Allah siapkan bagi seorang ahlu tauhid yang beramal dari apa yang Allah persiapkan kelak dari kehidupan akhirat, yang jauh akan lebih besar dan tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana dalam hadis, bagaimana ketika Allah memberikan mahkota emas yang dikenakan oleh seorang yang cahayanya akan mengalahkan daripada cahaya matahari yang memancar dari mahkota yang digunakan oleh orang atau orang penghuni surga. Suatu yang memang tidak bisa dibayangkan. Dan itulah sekali lagi di antara makna sifat syukur yang Allah miliki, yang benar-benar laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan apapun, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian para ulama mendefinisikan makna syukur ini secara sederhana dengan menyatakan membalas sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung, atau dengan sesuatu yang sangat banyak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian berikutnya, setelah kita fahami bahwasanya syukur merupakan sesuatu yang sangat Allah cintai, dan syukur merupakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya yang harus kita ingat, bahwasanya syukur juga merupakan sifat yang mulia yang dimiliki oleh para nabinya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut sifat ini dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebagaimana contohnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, Allah katakan, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Innahu kana abdan syakura, Allah katakan dalam surah Al-Isra. Demikian pula ketika Allah mensifati Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah katakan syakiran li'annahum, seorang nabi, seorang hamba yang selalu bersyukur dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan puncaknya tentunya adalah pemimpin Sayyidus Syakirin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menjadikan semua bentuk penghambaannya kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat melihat, dan juga sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat ketekunan dan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermunajat kepada Allah, dalam keadaan Allah telah menjanjikan tentunya tidak hanya syurga, bahkan dia menjadi orang yang paling pertama akan masuk ke dalam syurga dan penghuni syurga yang paling mulia. Tapi ketekunan dalam beribadah kepada Allah dan semangat yang beliau miliki selalu ada padanya hingga menjelang wafatnya. Dan dia katakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh bagiku untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwati wa akhwati rahimanallahu iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk memiliki sifat yang mulia ini. Sebagaimana yang kita ingatkan, syukur kepada Allah merupakan setengah daripada agama. Dan setengah yang lainnya, sebagaimana yang Allah ingatkan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Untuk kita senantiasa mengingat Allah, yang balasannya Allah akan mengingat hamba ini. Dan Allah memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Dan janganlah kalian menjadi hamba yang kufur kepadanya. Yaitu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Jangankan kita, bahkan perintah untuk bersyukur kepada Allah, ada kalanya Allah perintahkan secara langsung kepada para nabinya. Perhatikan contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa dalam surat Al-A'raf 144. Allah katakan, fakhud ma ataituka wa kum minas syakirin. Ambil apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minas syakirin. Dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Dan tentunya sifat dia bersyukur kepada Allah dengan mengambil apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah katakan, fakhud, ambillah ma ataituka, apa yang aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin. Dan kepada kita semuanya Allah perintahkan dalam firman-Nya, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha. Bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kalian hanya kepada-Nya beribadah. Allah kaitkan keadaan seorang hamba yang paling besar, yaitu beribadah, dengan bersyukur kepada-Nya. Ini perintah Allah kepada para nabinya dan juga kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, apa keutamaan dari seorang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya sifat ini, atau orang yang selalu bersyukur kepada Allah, akan nampak dalam kehidupannya. Tidak hanya hamba ini akan merasakan kebahagiaan dari sifat yang mulia ini, yaitu bersyukur kepada Allah, tapi bahkan akan nampak kebaikan yang dia rasakan, dan juga bahkan akan dirasakan oleh saudaranya. Yang pertama, di antara keutamaan ataupun fadilah orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika seorang itu ridha, atau ketika Allah itu ridha kepada seseorang, saat itu hamil dalam puncak kebahagiaan yang paling besar dalam kehidupannya. Dan perlu diingat bahwa ketika Allah itu rela, maka Allah akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada hamba ini. Dan juga yang sangat perlu kita ingat, bahwa ada kalanya Allah itu ridha kepada seorang hamba dari amalan yang sangat serana dari seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis yang kita ingatkan tadi, bagaimana keadaan seorang hamba yang Allah berikan ampunan dan Allah masukkan ke dalam syurga, Allah ridha kepada hamba ini. Tatkala hamba ini melakukan amalan yang bagi kita kuantitasnya tentunya sesuatu yang sangat serana, tentunya memberi minuman kepada seekor anjing, tetapi keikhlasan akan memilahkan dan akan membedakan keadaan seorang hamba. Sebagaimana tidak sama apa yang akan kita keluarkan dengan keikhlasan yang ada pada kita dari sebesar gunung Uhud emas yang kita keluarkan ketika kita mampu untuk mengeluarkan seperti itu dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sekian sahabat hanya mengeluarkan segenggam dari infak yang mereka keluarkan dan kita keluarkan infak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama jauh nilainya di hadapan Allah. Apa yang membedakan? Amalan hati. Mereka adalah para hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula yang ada pada kita. Kita harus mengejar nilai daripada amalan dengan semakin memperhatikan sifat syukur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ridha Allah kepada seorang hamba ada kalanya Allah anugerahkan pada sebuah perbuatan yang sederhana dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama mengingatkan, jangan sekali-kali kita menyepelekan perbuatan yang baik. Jangan kita menyepelekan sekecil apapun dari perbuatan yang baik. Ingat dalam hadis, Allah memasukkan ke dalam surga karena Allah ridha kepada seorang hamba ketika seorang hamba ini menyingkirkan ranting yang mengganggu yang ada di tengah jalan. Dia menyingkirkan ranting itu. Tapi subhanallah, ternyata dari apa yang dia lakukan Allah ridha. Dan kita tidak tahu sisi amalan mana yang Allah ridha dari apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba ini dari azab yang mengancamnya. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan jaga dari azabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakaratum wa amantum." Sekali-kali Allah tidak akan mengazab kalian. Kapan? Ketika kalian selalu bersyukur dan kalian beriman. In syakartum wa amantum. Ini yang memilahkan antara ahlu tauhid dengan yang lainnya, yaitu dia bersyukur kepada Allah dan dia beriman kepada Allah. Makanya apa yang ada pada kehidupan orang-orang kafir, yang sekiranya kita lihat ada yang berlebih pada mereka, mereka tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Benar, Allah segerakan balasan yang sifatnya duniawiya. Tetapi yang harus kita ingat, apa yang ada pada mereka tidak akan abadi dan tidak akan bisa menjaga mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali menganggap dari apa yang kita lihat peradaban negeri barat seumpamanya, kita akan menyatakan wah ini akan menjadi peradaban yang lama, abadi, atau demikian dan demikian. Lah, sama sekali tidak. Cukup bagi kita pelajaran apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada peradaban yang dimiliki oleh orang-orang kafir kecuali akan runtuh dan hancur. Allah yang akan menghancurkannya. Ada kalanya Allah akan hancurkan secara langsung. Ada kalanya Allah akan hancurkan melalui tangan-tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Oleh sebab itu, rasa syukur kepada Allah yang teringin dengan keimanan kepada Allah, ini yang akan menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara keutamaan dan fadilah orang yang bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan kenikmatan. Apakah sifatnya ukhrawiyah ataukah yang sifatnya dunyawiyah? Dunyawiyah tidaknya sesuatu yang sifatnya bertambah lebih dan paling mulia yang kita harapkan adalah keberkahan. Dan setelah itu yang paling utama, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan, keimanan dalam kehidupan hamba ini. Makanya Allah mengingatkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah umumkan, la in syakartum, sekiranya kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Makanya wajar apabila sebagian para salaf itu berkata, perhatikan untaian hikmah. Dikatakan oleh para salaf, an-ni'amu wahsyah, faqayyiduha bisyukur. Kenikmatan itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan untuk menghilang. Kata-kata menghilang teramat banyak tentunya maknanya. Apakah benar-benar akan menghilang dalam wujud lahiriahnya, atau akan menghilang dari sesuatu yang sifatnya batiniah, yaitu keberkahan daripada kenikmatan itu. Maka dikatakan, an-ni'am wahsyah faqayyiduha, maka ikatlah nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kenikmatan itu seperti sesuatu yang buas. Kalau tidak kita ikat dengan rasa syukur kepada Allah, akan memakan kita, akan menghilangkan kita, bahkan ada kalanya akan membinasakan kita sebagai orang yang mendapatkan kenikmatan. Seorang yang tidak menjaga kenikmatan duniawiyah ataupun kenikmatan ukhrawiyah, pelan dan pasti dia akan binasa. Dia tidak mensyukuri agama yang telah Allah anugerahkan, dia tidak mensyukuri as-sunnah yang telah Allah anugerahkan, dia tidak mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan dari keimanan, akan tiba suatu saat pelan dan pasti dia akan tersingkirkan tentunya dari barisan orang-orang yang istiqamah. Demikian pula orang-orang yang tidak bersyukur dari kenikmatan yang sifatnya duniawiyah, maka dia akan binasa dari kenikmatan itu. Dan makna kebinasaan sama yang kita sebutkan, apakah benar-benar Allah cabut kenikmatan itu karena memang kenikmatan itu datang dan milik Allah, atau kenikmatan itu akan memangsa orang ini untuk menjadi penghamba hawa nafsu, sehingga nikmat yang ada adalah jalan untuk mencapai dan segera mencapai kepuasan hawa nafsu. Alhamdulillah. Sangat benar sekali lagi apa yang dikatakan oleh para salaf, an-ni'amu wahsyatun faqayyiduha bisyukr. Kenikmatan itu suatu yang sangat liar, maka ikatlah kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri, murid dari Ibnu Abbas, beliau memiliki untaian mutiara yang lainnya. Kata beliau, innallaha la yumatti'a bin ni'mati ma syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Setiap kita pasti ada jatah kenikmatan yang Allah berikan dari urusan duniawiyah. Pasti. Karena orang yang bisa merasakan kenikmatan duniawiyah tidak disyaratkan dia adalah orang yang kaya. Karena apa yang ada pada dirinya bisa menjadi jalan untuk kita merasakan kepuasan yang sifatnya duniawiyah. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kenikmatan yang seorang itu bisa bersenang-senang dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki. maka fa'idha lam yashkur 'alaiha qallabaha 'adaban. Ketika dia tidak bersyukur dari kenikmatan yang Allah karuniakan, qallabaha 'adaban, maka Allah akan balikkan, Allah akan merubah kenikmatan itu menjadi azab. Kenikmatan berubah menjadi azab. Bagaimana sifatnya? Sebagaimana kita sebutkan. Dan betapa banyaknya tentunya orang yang berubah kehidupannya dari kenikmatan, disebabkan kenikmatan, ketika dia tidak bersyukur kepada Allah. Apakah Allah binasakan? Allah cabut kenikmatan itu, dan sangat mudah bagi Allah, sebagaimana dalam surat Nun, ketika orang sudah menyatakan kekayaan itu ada di tangannya, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, datang badai yang memporak-porandakan kekayaannya saat mereka terlelap tidur. Allah cabut kenikmatan, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mencabut kenikmatan dari seorang hamba. Atau ada berikutnya, kenikmatan itu akan menjadi puncak harapannya, dan dia akan menghamba kepada apa yang ada pada tangannya. Ini diingatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, walihada kanu yusammuna syukur. Beliau seorang tabi'in menyatakan, dulu para salaf, kalau Imam Hasan Al-Basri menyatakan para salaf, berarti siapa dia maksudkan? Beliau adalah tabi'in. Berarti siapa yang dia maksudkan dengan para salaf? Para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yusammuna syukra. Mereka para salaf menamakan sifat syukur ini atau syukur ini dengan al-hafid, sesuatu yang menjaga. Syukur ini dikatakan oleh para salaf al-hafid, sesuatu yang menjaga. Ini keutamaan. Berikutnya keutamaan dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian tadi yang telah kita sebutkan atau kita isyaratkan, yaitu Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih banyak dari sekedar perbuatan seorang hamba. Dalam bahasa lain dikatakan yujazil qalil, membalas sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ, dan Allah yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Makanya ingat, dalam mukaddimah tadi kita katakan, ketika Allah menutup hukum-hukum puasa, Allah sebutkan dalam penghujung ayat apa? وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, sebab kalian menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Ternyata memang, ketika Allah memberikan balasan dari ibadah puasa khususnya, Allah sifati dalam hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan. Tidak ada hitungannya, hanya Allah yang membilangnya. Dan di sini semakin bisa kita fahami bagaimana balasan bagi orang-orang yang bersyukur sedemikian banyak. Ini keutamaan dari beberapa keutamaan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, poin berikutnya yang ingin saya ingatkan. Poin berikutnya yang saya ingatkan, bagaimana langkah upaya yang harus kita lakukan, yang dengannya kita berharap menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antara upaya yang harus kita lakukan yang akan menjadi jalan bagi kita, akan memudahkan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bittafakkur fi ni'amillahi alaik. Hendaknya kalian, kita selalu bertafakkur, selalu kita merenungi banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita perhatikan, coba orang yang pernah berbuat baik kepada kita tidak akan pernah lepas dari ingatan kita. Semakin besar perhatian dia kepada kita, sepanjang hidup kita tidak akan pernah terlupakan. Dalam keadaan mungkin sekali dia berjumpa kita, tetapi dia pernah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, tidak pernah terlupakan. 20 tahun yang lalu seumpamanya ada orang yang pernah dia berbuat baik kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, tidak dalam besar mungkin nilainya, tetapi sangat teringat. Apalagi dia berikan pada saat dia sangat membutuhkan akan perkara itu atau akan bantuan yang dia berikan, tidak pernah terlepas, sehingga dia selalu menyebut-nyebut orang itu. Mungkin orang yang sudah mati. Ini kenikmatan yang sifatnya antar sesama. Maka demikian, dan tentunya jauh lebih besar kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah, karena kenikmatan Allah jauh lebih besar daripada apa yang diberikan manusia kepada kita. Jauh lebih besar kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, yang memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuhkan sifat qanaah, ridha dengan apa yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Subhanallah. Ini yang akan memilahkan keadaan orang-orang yang mengetahui keagungan tauhid, yang memahami tentang keimanan kepada al-qadha wal-qadar secara benar, dengan orang-orang yang tidak memahami keagungan dan kesalahan tauhid, dan orang-orang yang salah dalam memahami al-qadha wal-qadar. Orang yang qanaah, dia tidak akan bersu'udzon dengan apa yang telah Allah tentukan dari anugerah yang telah Allah berikan. Makanya sangat indah Rasulullah melatih kita untuk bisa qanaah. Tapi satu sisi, kita harus berlomba dalam sisi kebaikan, menjadi motivasi dalam sebuah nilai kebaikan. Dicontohkan oleh Nabi, ketika dalam urusan dunia, maka lihatlah orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lebih ridha, kita akan qanaah. Dan dalam sisi kebaikan, dalam sisi agama dan beragama, siapa yang kita lihat? Yang di atas kita. Kita lihat salaf kita, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat para sahabat, kita lihat mereka orang-orang yang taat untuk agama. Sekiranya kita kalah dari satu sisi, jangan kalah pada sisi yang lainnya, yang dengannya tentunya akan bisa diwujudkan ketika kita memiliki sifat qanaah. Dan ini bukan berarti seorang berhenti untuk melangkah dari memenuhi kewajiban yang sifatnya adalah duniawiyah. Kemudian berikutnya, di antara bentuk kenikmatan atau bentuk upaya yang harus kita wujudkan, yang dengannya tentunya insyaallah kita akan bisa bersyukur kepada Allah dan bahkan terjaga syukur kita kepada Allah, yaitu dengan melihat dan memperhatikan semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, nilai-nilai kebaikan agama dalam kehidupan kita. Perhatikan setiap bentuk kebaikan, jadikan sebagai langkah kehidupan bagi kita, jadikan warna dalam kehidupan kita, apapun sifat kebaikan itu. Walhamdulillah, sempurna warna kebaikan dalam kehidupan kita yang bisa mewarnai semua langkah dan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, subhanallah, sangat indah apa yang dikatakan oleh para salaf ketika mereka menyatakan al-afiyatu ma'asyukri khairun minal bala' ma'asabr. Orang ketika dia dalam keadaan damai tapi dia selalu bersyukur, itu lebih baik daripada ketika dia bersabar dari musibah yang menimpanya. Kenapa demikian? Orang yang tertimpa bala, fitrah manusia untuk mencari jalan keluar, dan dia akan kembali kepada Allah. Ini fitrah manusia tentunya. Tetapi ketika orang mendapatkan kenikmatan, dia akan berhadapan dengan kekuatan hawa nafsu yang menghadangnya. Maka dikatakan oleh para ulama, lebih ringan sabar ketika menghadapi bala daripada bersyukur dari apa? Dari kenikmatan yang Allah anugerahkan. Baik, ini diantara bentuk atau jalan yang harus kita upayakan sehingga dengannya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak sebenarnya poin yang berkaitan tentang sifat syukur ini. Tetapi yang harus kita ingat dan yang terpenting bagi kita, bahwa kebahagiaan kita di kehidupan dunia ini adalah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disyaratkan orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan lapang, tapi dalam semua keadaan. Sangat terpuji orang yang mampu untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dari semua keadaan. Yakin Allah tidak akan pernah berzalim kepada hamba-Nya. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kecuali kebaikan untuk seorang hamba. Yakin Allah itu Maha Adil. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti ini insyaAllah dia akan bisa berbahagia. Dan dengan sekali lagi bersyukur kepada Allah, seorang akan benar-benar bisa merasakan kebahagiaan dan sangat jauh. Dan jangan tertipu tentunya, orang yang mengukur kebahagiaan dengan sesuatu yang sifatnya duniawiyah dan sejauh mana dia menikmati duniawiyah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bisa bersyukur kepada-Nya lisanan bisara lisan, hati kita. Dan demikian pula semoga kita bisa merealisasikan semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.